dimanapun ku beranjak pergi. Sejak nafasku berhembus sampai nanti ku mati. Oh, ku bangga karena kau. Ah, ku bahagia karena kau. Ah.